siapa mama? Agnes. Of my day, they said to me, oh, it's just humor as your therapy, yeah. So never take life too seriously. Just do you, just you, do you so perfectly, yeah, yeah. See, mama, mama knows that. See, daddy, daddy knows that. See, mama, mama knows. Ini yang saya tunggu-tunggu juga, loh. Luar biasa, ini dari kemarin kita sempat ada conversation. Siapa sih dan siapa sih yang penyanyi yang kayak gimana sih yang kita mau. Dan ini suara yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Terima kasih coach. Ya. Kamu udah bulet banget, beltingnya, tekniknya, terus udah gitu performance di atas panggung juga kamu gak kaku, feelingnya masuk. Hanya sedikit poles-polesan sedikit di sini, di kanan-kiri paling kamu mah udah jadi. Udah jadi banget, asli. Umur kamu berapa, sayang? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Kamu sangat bertalenta, sayang. Kamu masih banyak sekali bersyukur sama Tuhan untuk talenta kamu itu ya. Iya. Bagus banget kamu. Kamu asalnya dari mana? Dari Medan. Dari Medan ya? Iya. Barusan itu bagus banget, sangat rileks sekali, sangat memukau sekali. Apalagi ya yang mau dikomentarin, kayaknya barusan udah diborong semua komentarnya sama Coach Agnes. Udah keren banget ya Coach ya? Asik banget, asik banget. Namanya barusan siapa belum nih namanya? Oh iya namanya yang belum, karena kita terlalu terpukau. Saking terlalu semangat. Namanya siapa? Michelle Sandrina. Panggilannya? Michelle. Michelle. Ya. Oke, Michelle, mudah-mudahan Michelle memilih untuk bergabung dengan tim Coach Tulus karena saya butuh suara seperti kamu di tim saya. Kalau dari Coach Baby, saya sih mencet ya pengen mencet aja sih sebenarnya. Karena kamu ya di luar itu pun saya sudah ngakuin emang kamu punya suara bagus, natural banget gitu loh. Emang ini anugerah benar kata Coach Agnes tadi, kamu perlu syukuri. Saat ini kalau saya bilang ya Coach Agnes sih mestinya jadi pilihan kamu. Jadi gimana? Lu kan udah punya, Luz. Belum ya? Iya, oh. Udah punya. Tapi gini, lu tipe, juga tipe ya, suara. Yang nyanyi falling Nes, gitu. Hah? Tapi Nes, tipe suara seperti ini kan yang kita omongin kemarin. Iya. Kan? Kita emang cari-cari yang seperti ini, jadi... Oke lah, terserah kamu karena kamu bagus banget, terserah kamu deh. Terserah kamu deh. Terserah deh, terserah. Lempar lagi terserah. Sebenarnya sih Michelle suka banget sama tiga-tiganya. Oh iya. Tapi Coach Agnes. Yes. Dari awal tidak berubah, tidak berhasil dirayu oleh coach yang lain. Akhirnya dapat ya. Saya, iya, dari kemarin ya kita ngomongin. Sini saya, kamu keren banget. Ntar bisa tinggal, bisa dilebarin lagi vocal range kamu nantinya. Asik. Pilihan tepat. Bagus banget suaranya. Iya, kamu pasti jauh lebih bagus sama Coach Agnes. Kamu masih umur 12 tahun? Iya. Yakin kamu 12 tahun? Iya. Coba tanya ibunya deh. Tolong tepuk tangan lah suaranya. Oh my goodness. Gila loh. 12 tahun kan gimana suaranya udah kayak gitu. Ini Gustav. Mudah-mudahan Gustav. Iya. Sini dong. Michelle, ya. Selamat ya, boleh di sini. Kamu hebat banget, 3 coach berputar untuk kamu. Dan kata mama tadi katanya sesuai cita-cita ya. Iya. Kamu pengen masuk tim coach Agnesmo, berarti waktunya kamu untuk belajar ya. Sampai bertemu di babak berikutnya. Yeah. Tos dulu, kasih lihat dong topinya. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnesmo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.